الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan mulia ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang kita baca di pagi hari atau di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Istighfar ini merupakan zikir atau amalan yang sangat agung dan sangat banyak manfaatnya bagi setiap muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan di dalam asar dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Kana lana amanan ذهب احدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنا فاذا ذهب هلكنا." Berkata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya kita ini memiliki dua tameng keamanan. Aman dari azab Allah. Aman dari azab Allah di dunia. Zahaba ahaduhuma wa huwa kaunur rasuli fina. Dan telah hilang satu tameng keamanan, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, karena beliau sudah wafat. Wa baqiya al-istighfar, dan tinggal istighfar. Ma'ana beserta kita. Fa idza dhahaba halakna, apabila istighfar pun hilang dari diri kita, halakna, maka kita pun akan hancur. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka, wa anta fihim, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa makanallahu liu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka, sementara mereka beristighfar. Dua perkara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab satu kaum. Yang pertama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tinggal satu keamanan. Benteng keamanan yaitu istighfar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka beristighfar. Maka kata Abu Darda, Fa idza dhahaba halakna, apabila istighfar ini hilang dari kita, halakna, maka dipastikan kita ini akan hancur dan binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata istighfar dari kalimat istaghfara yastaghfiru. Yang artinya talabul maghfirah, meminta ampunan. Asal katanya dari kata ghafara. Asal katanya adalah dari ghafara. Ditambah dengan alif, nun, dan ta, istaghfara. Yang artinya talabul maghfirah, meminta ampunan. Dan asal kata ghafara atau istaghfara adalah al-ghafru, ghafara, yang artinya adalah taghtiya was-satar, menutup, dan as-satar juga sama, menutup, menghalangi. Yuqalu, dikatakan ghafarallahu dzunubah. Ghafarallahu dzunuba artinya sataraha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutupnya dari dosa-dosa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-maghfirah maknanya, maghfirah, ampunan dari Allah, maknanya adalah wiqayatu syarrid dzambi, yaitu perlindungan dari kejelekan dzunub, kejelekan dosa. Karena dosa ini berakibat jelek kepada pelakunya, baik di dunia ataupun di akhirat, memiliki dampak. Dan itu pasti memberikan dampak kepada pelakunya ini berbagai macam perkara-perkara. Di antaranya adalah adab, hukuman. Nah, istighfar ini merupakan permintaan perlindungan dari kejelekan dosa. Apa kejelekan dosa? Banyak. Adab, ya, ujian-ujian, ya, hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yu'aqabu 'ala dzam, sekiranya dia tidak diazab atau tidak dihukum karena dosanya tersebut. Dengan istighfar ini, maka azabnya ini diangkat. Faman ghufira dzambuhu lam yu'aqab 'alaihi, barang siapa yang diampuni dosanya, lam yu'aqab 'alaihi, dia tidak akan diiqab, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ghufira lahu lam yu'adzab, barang siapa yang diampuni baginya dosa, lam yu'adzab, dia tidak akan diazab karena dosa tersebut. Wa man lam yughfar lahu 'udzib, dan barang siapa tidak diampuni perbuatan dosanya atau ucapan dosanya, udzib, dia akan disiksa. Itu adalah makna istighfar. Jadi seorang ini terjaga ketika beristighfar, terjaga dari kejelekan dosa atau dampak jelek dari dosa. Dampak jelek dari dosa apa? Banyak, seperti tadi disebutkan. Musibah, adab di dunia, dan juga adab di akhirat. Yaitu semua merupakan dampak jelek dari dosa. Kemudian Nabi SAW yang sebelumnya juga disebutkan di dalam ayat-ayat banyak sekali perintah-perintah untuk berzikir atau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Dan mintalah ampunan kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi juga dalam surah lain fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdik bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah orang yang banyak bertobat. Dan masih ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan atau tentang istighfar ini. Disebutkan dalam ayat lain bahwasanya istighfar ini merupakan ciri khusus atau merupakan tanda orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Disebutkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian ila maghfirati min rabbikum, menuju maghfirah ampunan Rabb kalian. Wa jannatin, dan meraih surga. Arduha, yang luasnya. As-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, semua itu di sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian lanjutan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal afina anin nas wabashshiril muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini kalimat yang menjadi syahid adalah alladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang apabila dia melakukan perkara yang munkar, perkara yang keji, buruk, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, yaitu melakukan dosa-dosa. Zakarullah, mereka mengingat Allah. Astaghfiru li dzunubihim, dan mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Inilah sifat orang-orang muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dia berbuat dosa bersegera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang melampaui batas pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat, untuk beristighfar. Sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, yaitu melakukan dosa banyak. La taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan di dalam ayat lain, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang melakukan kejelekan, aw yadhlim nafsah, atau menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis kudsi, ya ibadi innakum tukhthi'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudsinya, wahai hambaku, innakum tukhthi'una bil laili wan nahar, sesungguhnya kalian ini berbuat dosa atau selalu berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sementara aku ini adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalian. Di sini apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis kursi menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, kedurhakaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada mereka. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lakum." Hadis Ahmad wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian ini tidak, atau walau alam tudnibu, andaikan kalian ini tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Sedikit pun tidak pernah melakukan dosa, andaikan manusia ini tidak melakukan dosa sedikit pun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, melenyapkan kalian dari muka bumi ini. Wa la jaa biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan satu kaum yang kaum tersebut berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum, maka Allah mengampuni dosa mereka. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ketika telah datang kepada beliau masa-masa akan meninggal, saat-saat akan meninggal, dia berkata kepada orang yang hadir di situ, di antaranya Abu Hurairah Dia berkata, kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini telah menyembunyikan dari kalian ilmu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa nih beliau menyampaikan ketika akan saat-saat meninggal? Ilmu apa ini? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annakum tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibun yaghfiru lahum." Rawi Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian ini tidak melakukan dosa, sungguh niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluk pengganti kalian yang mereka ini melakukan dosa kemudian meminta ampun dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini tidak disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari karena beliau khawatir manusia ini meremehkan hal ini, menganggap santai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, sehingga mereka meremehkan istighfar, meremehkan perbuatan dosa. Dosa gampang nanti istighfar, gampang ini dan seterusnya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari menyembunyikan ilmu ini, khawatir mereka ini bersandar kepada hadis-hadis ini sehingga bebas mereka melakukan dosa. Dan ini bukan yang diharapkan. Yang diharapkan dari hadis ini justru seorang mukmin banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis lain yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkata, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, berfirman di dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Wahai bani Adam, sesungguhnya engkau jika terus berdoa dan berharap kepadaku, ghafartullah ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan mengampunimu ala ma kana minka wala ubali, apapun yang ada di pundakmu yaitu berupa apa perbuatan ataupun dosa, wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selama Bani Adam ini berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya walaupun sebanyak apapun dosanya. Ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas sama. Wahai Bani Adam, andaikan dosamu ini sampai ananas sama sepenuh langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli. Maksudnya tidak peduli dosanya seberapa, dosanya banyak atau kecil, atau besar atau kecil, banyak atau sedikit. Kata Allah, wala ubali, aku tidak peduli, aku akan mengampunimu. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Atau Rasulullah SAW, ya hai Bani Adam, sesungguhnya andaikan engkau ini menemuiku, datang kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hadis qudsi, biqarabil ardi khataya, dengan membawa biqarabil ardi, dengan sepenuh bumi ya, khataya berupa dosa, sebesar seberat bumi dosanya. Semalaqaitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menghadap diriku, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa dosa syirik sedikit pun. La ataituka bi qarabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangkan kepadamu, sungguh aku akan memberikan kepadamu bi qarabiha maghfiratan, dengan sebesar bumi pula berupa maghfirah, berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan masih menjelaskan tentang istighfar. Nanti kita akan membahas tentang fadail al-istighfar, keutamaan-keutamaan istighfar. InsyaAllah hal itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.